Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa salama tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar setia radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berjumpa dalam sajian spesial radio Indosiar, pembahasan dari kitab Hidayatul Hayaro bersama Al-Ustaz Al-Fadil Muhammad bin Umar As-Sawad Hafizullah Ta'ala. Sampai pada pertemuan ke-98, halaman 283 dengan judul yang insyaAllah Ta'ala akan sama-sama kita ikuti, Tinta Umat dan Sang Rabbani, Rahasia Kecerdasan Ibn Abbas, kemudian juga Ali dan Ibn Mas'ud radhiyallahu Ta'ala Anhum Ajma'in. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, walhamdulillah Ustazuna sudah hadir di studio Indosiar, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum Ustaz, bukhair? Alhamdulillah bikhairin wa afiyah. Masya Allah, walhamdulillah. Taib Ustaz, terkait materi yang akan kita bawakan pada pagi hari ini, barangkali ada mukaddimah atau deskripsi dari antum Ustaz, fadhal. Iya, masih berkait dengan yang kemarin. Itu pembahasan tentang para sahabat bahwa mereka adalah ulama. Ya, ini tidak seperti yang dituduhkan oleh haula yang menuduh bahwa para sahabat adalah orang awam, orang bodoh, dan kemudian mereka menganggap bahwa kita kaum muslimin mengambil ilmu dari orang awam, dari orang-orang awam yang tidak berilmu. Hadza barakallahu fikum, kesalahan besar dan merupakan tuduhan dari mereka yang harus dibantah. Alhamdulillah, sesuai dengan judul kitabnya Hidayatul Hayara fi ajwibatil yahudi wan nasara, bimbingan untuk orang-orang yang bingung sebagai jawaban dari Yahudi dan Nasara. Maka ini adalah menjawab mereka yang menganggap para sahabat adalah orang awam. Kemudian dikhususkan lagi bahwa para sahabat itu di dalamnya berbeda-beda keilmuan mereka walaupun semuanya berilmu. Dan yang paling menonjol adalah tokoh-tokoh yang akan dibahas oleh beliau sekarang ini, yaitu pertama tintanya umat atau yang dijuluki Habrul Ummah, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga Ali bin Abi Thalib yang Rasulullah SAW menepuk dadanya dan mendoakannya. Dan setelah itu Ali bin Abi Thalib tidak pernah ragu dalam memutuskan keputusan-keputusan antara dua orang. Yang ketiga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi mengatakan, sungguh engkau adalah gulamun mu'allam, seorang anak muda yang cerdas, yang berilmu. Ini barakallahu fikum, kita akan lihat riwayat-riwayatnya dan akan lihat bukti-buktinya kalau mereka adalah para ulama. Ulamanya ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi Ustaz, demikian secara ringkas deskripsi pada pelajaran yang akan kita ikuti pada kesempatan pagi hari ini, dan kita akan langsung persilahkan kepada Ustazuna untuk menyampaikan pelajarannya. Tafadhal Ustaz, masykuran wa ma'jura. Taib, jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah selanjutnya, wa fis sahih, di dalam riwayat yang sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan ketika beliau mengembalakan kambing-kambing milik Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Tiba-tiba lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, ya gulam, hal min laban? Wahai anak muda, apakah ada susu? Fakultu na'am, aku katakan iya. Walakinni mu'taman. Iya, tapi aku ini menjaga. Maksudnya, ini adalah amanah yang harus aku jaga. Tidak mungkin aku bisa memberikan kepadamu susu dari kambing-kambing ini. Demikian kata Ibnu Mas'ud. Faqala li, maka berkatalah Rasulullah SAW kepadaku, Fahal min syatin lam yanzu alaiha al-fahal? Apakah ada kambing yang belum dikawini oleh pejantannya? Berarti kambing kecil, kambing muda yang belum dikawini oleh pejantan. Tentunya tidak mungkin ada susunya. Karena yang ada susunya adalah yang sudah melahirkan atau yang sudah barakallahu fikum dikawini oleh pejantannya. Tetapi Nabi mengatakan, adakah kambing yang belum disentuh oleh pejantannya? Kata Ibnu Mas'ud sebagai penggembalanya, ada. Didatangkanlah seekor kambing yang masih muda yang belum dikawini pejantannya. Kemudian Rasulullah SAW memegang susunya, doraknya, memegang teteknya, kemudian tiba-tiba membesar, dan kemudian banyak susunya, diperah oleh Abu Bakar, dan diminum oleh Rasulullah SAW, dan diminum oleh Abu Bakar, sampai diberikan pula kepada Ibnu Mas'udnya. Kemudian Nabi berkata kepada kambing tadi, uklus. Uklus artinya mengkerutlah kembali. Jadi tetek kambing tadi membesar dengan doa Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai meminum susunya, uklus. Maka barakallahu fikum, kambing tadi kembali seperti semula. Artinya, barakallahu fikum, bukan susu yang tadi ada pada kambing-kambing lain yang kata Ibnu Mas'ud, aku disuruh menjaga. Tidak mungkin aku bisa berikan pada orang lain karena itu bukan milikku. Tetapi apa yang ada pada kambing tadi adalah kambing muda, kambing yang sama sekali tidak ada susunya. Tetapi dengan doa Rasulullah SAW, spontan membesar dan diperah susunya dan kemudian disebutkan kembali dengan kalimat uklus, mengkerutlah, maka mengkerut kembali. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibn Mas'ud, sekian banyak pelajaran-pelajaran. Bukan hanya minum susu tadi. Bukan hanya ucapan uklus tadi. Tetapi Nabi SAW juga mengajarkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan kepadanya ilmu agama. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Qala thumma ataituhu ba'da hadha. Setelah itu aku mendatangi beliau sengaja, ingin belajar, dan berkata, ya Rasulullah, alimni min hadzal qaul. Ya Rasulullah, ajari aku bacaan yang kemarin kamu bacakan, yakni Al-Qur'an. Demikian dalam syarahnya, demikian dalam penjelasan para ulama, bahwa yang dimaksud dengan ucapan tadi adalah ucapan Al-Quran. Alimni min hadal qawl. Ajari aku ucapan-ucapan tadi, ayat-ayat Al-Quran yang kau baca. Famasaha ra'si. Maka Nabi pun mengusap kepalaku. Sambil berkata, yarhamukallah, innaka hulayyimun mu'allam. Sesungguhnya engkau memang anak muda yang cerdas, anak muda yang berilmu. Khamilina azakumullah. Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Ibnu Mas'ud dengan gulam mu'allam. Karena dalam riwayat, tanpa tasghir, gulamun mu'allam. Di dalam kitab kita ini disebut dengan gulayyim. Gulayyim adalah tasghir dari gulayyim. Yani anak muda yang muda, anak muda yang kecil. Wahai anak kecil, engkau memang anak kecil yang cerdas. Mu'allam itu barakallahu fikum, yang mudah diajari. Mudah diajari artinya cerdas. Beda kalau dikatakan berilmu, biasanya akan dikatakan dengan gulamun alim atau gulamun alim. Seperti ketika Allah memberikan berita gembira pada Nabi Ibrahim, wabasyarnahu bigulamin alim. Kami beritakan kabar gembira dengan gulamin alim. Itu gulam yang berilmu. Tetapi kalau gulamun mu'allam, maknanya adalah anak muda yang diajari. yang mudah diajari. Ini barakallahu fikum pujian Rasulullah SAW pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan pula oleh Uqbah Ibn Amir, kata beliau, ma ara ahadan a'lam bima unzila ala Muhammadin min abdillah. Kata Uqbah Ibn Amir, sungguh aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih alim dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Abdullah Ibn Mas'ud. Kata beliau, kata Uqbah Ibn Amir, aku enggak pernah melihat orang lain seorang pun yang lebih berilmu daripada Ibn Mas'ud. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, in taqul dhalik fa innahu kana yasma' hina la nasma' wa yadkhul hina la nadkhul. Kata Abu Musa, kalau engkau katakan seperti itu, tidak lain karena dia mendengar di waktu-waktu kita tidak mendengar, dia masuk di waktu-waktu kita tidak masuk. Ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengarkan dari Nabi sekian ilmu yang diajarkan, sekian ayat yang dijelaskan, di waktu-waktu ketika sahabat lain tidak hadir. Mendengar di kala sahabat lain tidak mendengar. Karena beliau bisa masuk menemui Nabi di waktu-waktu yang lain tidak bisa masuk. Ini barakallahu fikum keistimewaan Ibnu Mas'ud memiliki waktu-waktu yang luas dan memiliki kesempatan yang banyak untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan belajar ilmu. Qala Masruq, dalam riwayat disebutkan dari Masruq, juga masih riwayat Muslim, bahwa Abdullah bin Mas'ud sendiri pernah berkata, ma unzilat suratun illa wa ana a'lam fima unzilat, walau anni a'lam anna rajulan a'lam bi kitabillahi minni tablughuhu al-ibil wal mataya la ataituh. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah ada satu surat pun yang diturunkan kecuali aku tahu tentang apa itu diturunkan. Dan kalau saja ada orang yang lebih tahu dari aku tentang Al-Quran, dan aku bisa datangi dengan kendaraanku, bisa aku datangi dengan kendaraanku dan dengan perbekalanku, la ataituhu, niscaya aku akan datangi dia. Perhatikan barakallahu fikum ucapan yang juga sahih dalam riwayat Muslim dalam Fadailus Sahabah. Pertama, beliau menyatakan tidak ada satu surat pun di dalam Al-Quran yang diturunkan kecuali aku tahu apa sebab turunnya dan tentang apa surat itu turun. Artinya, beliau berkata, aku tahu tentang Al-Quran ini secara penuh. Kalau saja ada orang yang lebih tahu dariku, dan orang itu bisa ditempuh, bisa didatangi dengan mengendarai unta dan dengan perbekalan cukup, aku akan datangi. Ini bukti kalau beliau pertama memang yang paling alim. Kedua, sebabnya mengapa beliau adalah yang paling alim? Karena tidak ada seorang pun yang lebih alim, dia akan ambil ilmunya, dia akan timba ilmunya. Tidaklah aku mendengar ada seorang pun yang lebih tahu, lebih alim dariku tentang Quran, kecuali aku akan datangi. Selama masih bisa ditempuh dengan unta, selama masih bisa ditempuh dengan perbekalan-perbekalan, aku datangi. Menunjukkan sebab beliau menjadi alim adalah karena semangatnya talabul ilmi. Karena semangatnya mencari ilmu, dimanapun didatangi. Riwayat berikutnya dalam tafsir Al-Baghawi dan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, berkata Abdullah Ibn Buraidah tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladina utul 'ilma madza qala anifa, hingga ketika keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki ilmu, bilang apa dia tadi? Berkata Abdullah ibn Buraidah, qala huwa Abdullah ibn Mas'ud. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Ini ketika keluar dari tempatnya Rasulullah SAW, dalam keadaan mereka telah mendengar dari Nabi ilmu, di luar mereka bertanya-tanya, "Mada qala anifa?" Tadi Nabi bilang apa? Kepada siapa mereka bertanya? Kepada siapa mereka bertanya? Ikhwanuddin a'azakumullah. Lilladina utul ilm, kepada orang-orang yang berilmu, yang cerdas, yang cepat hafal, yang cepat paham. Dalam tafsirnya adalah Ibnu Mas'ud. Wa yang dimaksud, yang mereka datangi, mereka tanya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Qurtubi. Wa qila li Masruqin, dan pernah ditanyakan kepada Masruq, kanat Aisyah tuhsinul fara'id. Apa pertanyaannya? Apakah Aisyah bagus dalam ilmu fara'id, ilmu waris? Qal, dijawab, wallahi laqad ra'aitul akabira min ashabi Rasulullah SAW yas'alunaha anil fara'id. Demi Allah, aku melihat tokoh-tokoh besar dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada Aisyah tentang fara'id. Tayyib, menunjukkan bahwa Aisyah pun seorang wanita ummul mukminin yang alim, memiliki ilmu, bahkan disebutkan ilmu tentang waris. Ilmu yang merupakan ilmu yang agak rumit, yang tidak sembarang orang bisa memahami dengan cepat. Tetapi Aisyah ketika ditanya apakah dia ahli dalam bidang ilmu waris, dijawab, aku lihat para sahabat kibar, para sahabat besar datang kepada Aisyah bertanya tentang waris. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Manaqib tentang keutamaan Aisyah. Ini berarti sahabat berikutnya, yaitu sahabiyah ummul mukminin Aisyah, yang juga alim, bukan barakallahu fikum orang awam seperti tuduhan-tuduhan orang di luar sana. Wa qala Abu Musa, riwayat berikutnya, berkata Abu Musa, ma ashkala alaina ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithun qat, fasa'alna Aisyata illa wajadna indaha minhu ilma. Kata Abu Musa, tidaklah kami para sahabat Rasulullah SAW mendapati kesulitan-kesulitan dalam hadis-hadis sama sekali, kemudian kami tanyakan pada Aisyah, selalu kami dapati ilmu di sisinya, selalu kami dapati jawaban di sisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berarti Aisyah benar-benar alimah, muta'allimah, seorang wanita yang cerdas, berilmu, dan Masya Allah sangat semangat bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka, para sahabat, kalau ada kesulitan-kesulitan dalam sebuah hadis, pasti akan mendatangi Aisyah dan akan tanya, wahai Aisyah, kami mendapatkan hadis demikian-demikian, apa maksudnya? Wa qala Syahr ibn Hausyam, riwayat berikutnya yang dinukil oleh Abu Nu'aim fil Hilyah, bahwasanya Syahr ibn Hausyam mengatakan bahwasanya ashabu Rasulullah atau ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat Rasulullah SAW, idza tahaddatsu, kalau mereka berbicara, wa fihi Mu'adz ibn Jabal, kalau para sahabat sedang berbicara ilmu, dan di sana ada Mu'adz ibn Jabal, nadhara ilaihi haibatan lah, mereka pun semua memandang kepada Mu'adz ibn Jabal. Mengapa? Haibatan lahu, karena mereka sangat menghormatinya, karena mereka sangat mengenali wibawanya dalam ilmu, sehingga menunggu bagaimana ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah berapa kita sebut sahabat? Yang pertama Ibnu Mas'ud, yang kedua Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang ketiga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat, Ali bin Abi Talib. Qala Aliyun ibn Abi Talib, Abu Dar wi'a'un muli'a ilma. Thumma wuki alaihi, falam yakhruj minhu syai'un hatta qubida. Kata Ali bin Abi Talib, Abu Dar adalah mangkuk ilmu atau keranjang ilmu yang dipenuhi ilmu di dalamnya. Dan setelah itu diikat. Dipenuhi ilmu, setelah itu diikat. Falam yakhruj minhu syai'un hatta qubida. Diikat sehingga tidak lagi bisa keluar daripadanya sama sekali. Sampai wafatnya. Berarti ilmunya tidak berkurang sama sekali. Enggak ada yang terlupakan. Dipenuhi ilmu, kemudian diikat. Siapa? Abu Dar radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Masruq rahimahullah, qadimtul Madinah, aku pernah mendatangi Madinah. Fawajadtu Zaid ibn Thabit minar rasikhina fil ilm. Maka aku mendapati Zaid ibn Thabit adalah salah seorang dari rasikhina fil ilm, salah seorang dari orang-orang yang dalam ilmunya. Rasikh, ilmunya sangat dalam, sangat kokoh. Siapa? Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah yang keberapa sahabat yang disebut tentang keilmuannya. Diriwayatkan pula dalam riwayat lain, dalam Siyar A'lamun Nubala dinukil bahwasanya ketika nyampe kepada Abu Darda wafatnya Abdullah bin Mas'ud, ketika sampai berita wafatnya Ibnu Mas'ud kepada Abu Darda, qala, berkata Abu Darda, ama innahu lam yukhallaf ba'dahu mithlah. Ketahuilah, sungguh tidak ada sepeninggal dia seorang pun yang seperti dia. Enggak ada sepeninggal Abdullah bin Mas'ud seorang pun yang seperti beliau ilmunya. Ini barakallahu fikum kembali kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abu Darda, dan berkata lagi Abu Darda, inna minan nasi man utiya ilman wa lam yu'ta hilman. Wa Shaddad bin Aus mimman utiya ilman wa hilma. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya di antara manusia ada yang diberi ilmu tapi tidak diberi hilm. Ilmu dengan hilmu. Ilm adalah ilmu, hilm adalah kelembutan dan sikap bijak. Ada orang-orang yang diberi ilmu tetapi tidak diberi hilm. Tetapi kata Abu Darda, Shaddad ibn Aus, sahabat Shaddad ibn Aus, mimman utiya ilman wa hilma, termasuk yang diberi ilmu sekaligus diberi sifat hilm, kelembutan dan sikap bijak. Shaddad ibn Aus. Lihatlah, barakallahu fikum, sahabat yang keberapa ini? Dari Ibnu Mas'ud, kemudian Aisyah, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Dar, kemudian Zaid, kemudian sekarang Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, lamma mata Zaid bin Thabit qama Ibn Abbas ala qabrih. ketika meninggal Zaid bin Thabit, berdiri Ibnu Abbas di depan kuburannya. Kemudian berkata, "Hakadha yadhhabul ilm." Sambil berkata, demikianlah hilangnya ilmu. Demikianlah hilangnya ilmu sambil menghadap ke kuburan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Apa ini maksud? Yang dimaksud adalah tentang riwayat dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa ilmu itu dicabut, tidak begitu saja dicabut. Tetapi bimautil ulama, tetapi dicabut dengan wafatnya para ulama. Maka ketika wafatnya Zaid bin Thabit dianggap oleh beliau wafatnya seorang alim. Yang berarti ilmunya mulai dicabut dengan diwafatkannya para pembawa ilmu. La yuqbadul ilmu intiza'an minan nas, begitu lafadznya. Kurang lebih bahwa ilmu lam yunza', tidak dicabut demikian saja minan nas, walakin biqadil ulama, tetapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Maka ketika Zaid bin Thabit wafat radhiyallahu taala anhu, maka Ibnu Abbas berkata, beginilah dicabutnya ilmu. Wa dhamma Rasulullah SAW Ibnu Abbas wa qala. Rasulullah SAW pernah memeluk Ibnu Abbas dalam keadaan masih remaja sambil berkata, Allahumma 'allimhu al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Ya Allah, ajarilah dia hikmah dan ajarilah dia tafsir Al-Kitab. Atau dalam riwayat, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajari dia fiqh dan ajarkan dia tafsir. Ta'wil bermakna tafsir. Karena ta'wil ada dua. Ta'wil yang benar dan ta'wil yang salah. Ta'wil yang benar itulah yang dikatakan tafsir. Tetapi ta'wil yang batil bukan tafsir, tetapi tahrif. Tahrif maknanya merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mengganti-gantinya, menambah atau menguranginya, menyelewengkannya ke sana kemari, itu tahrif. Berarti ta'wil ada dua, ta'wil bil haqqi wa ta'wil bil batil. Ta'wil dengan hak adalah tafsir, sedangkan ta'wil dengan batil adalah tahrif. Sehingga beberapa ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih sering menyebut ahlul dalal itu dengan golongan ahlul tahrif, bukan ahlul ta'wil. Bukan ahlul ta'wil. Mengapa? Karena ta'wil ada makna yang benar. Ada makna yang benar, ada makna yang batil. Sedangkan makna yang benar sering disebut dengan tafsir. Sedangkan makna yang batil sering disebut dengan tahrif. Oleh karena itu, ahlul dalal, ahlul bid'ah, bukan dijuluki ahlul ta'wil yang lebih tepat, tetapi ahlul tahrif. Ahlul tahrif. Wallahu ta'ala alam. Wa qala Muhammad ibn Hanafiyah. Berkata Muhammad ibn Hanafiyah, cucu dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika meninggalnya Ibn Abbas, cucu Ali bin Abi Talib yang cerdas, yang alim, saleh, sangat terkenal beliau. Lama mata Ibnu Abbas, ketika meninggal Ibnu Abbas, beliau berkata, Muhammad Ibn Hanafiyah, laqad mat rabbaniyu hadhihi al-ummah, telah wafat rabbaninya umat ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, masih banyak lagi riwayat-riwayat tentang keutamaan dan keilmuan para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang awam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Wabilahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi. Wassalamat tasliman kithira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ustazuna atas pelajaran dan juga pembacaan riwayat-riwayat tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.